sekitarmu. Tidakkah kau menyaksikan perbentangan luas, awan yang berarak, langit yang membiru, itu cakrawala, mentari dan bulan, harmoni sempurna. Tanyalah ke dalam diri, tak cukup lagi kan bukti. Butakah hati menolaknya ke tepi? Kita perlu buka mata hati dan minat, saksikan semua pertanda. Mampukah menafikannya? Tempatku tak terkata. Berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang dekat denganmu selama-lamanya. Di dalam dirimu sungguh teraturnya, tanpa kau sedari, di aliran darahmu cinta kasih dan rindu itu. Tanyalah ke dalam diri, tak cukup lagikah bukti? Butakah hati menolaknya ke tepi? Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua petanda. Mampukah menafikannya? Allah, ke arah jalanmu yang lurus. Allah, dekat denganmu selama-lamanya. Lahirnya si kecil, lemah tak bermaya, kau lihat dah membesar. Kenapa kau buta di hadapan mata nyata? Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda. Mampukah menafikannya? Terpaku tak terkata. Berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang kau buta di hadapan mata keajaiban yang nyata. Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda. Mampukah menafikannya? Terpaku tak terkata. Berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Dekat denganmu selama-lamanya. Buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda. Mampukah menafikannya? Terpaku tak terkata. Berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Allah, dekat denganmu selama-lamanya. Allah, ciptakan segalanya, kami semua.